Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'd. Fa ikhwah, kita lanjut lagi dari kajian kita kitab Kashful Syubuhat dengan syarahnya Syekh Ibn Baz, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang mana sekarang? Hadihi halul atkiya. Setelah Syekh bin Baz membawakan ayat-ayat tentang keadaan orang yang beriman, bagaimana mereka berharap dan takut kepada Allah dalam ibadah-ibadah mereka, ya, di antara ayat-ayatnya ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, ya, juga ayat innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yuqinun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah memberikan berbagai ibadah yang telah mereka berikan, namun hati mereka takut dan seterusnya, kata Syekh bin Baz, hadihi halul atqiyai, inilah kondisi orang-orang yang bertakwa. Ma'al hadari, mereka tetap waspada, takut pada Allah. Wa ma'al ikhlasi lillah, tetap memurnikan ibadah mereka kepada Allah. Wa adami syirki, dan tanpa ada kesyirikan. Wa ma'al a'mali salihah, padahal mereka telah beramal saleh. Hum ma'ahada, mereka ini walau demikian, kulubuhum wajilatun, namun kalbu mereka itu bergetar takut kepada Allah. La ya'udduna anfusahum aminina bal ala khatarin, mereka tidak menganggap diri-diri mereka itu aman, bahkan mereka di atas kekhawatiran. Li'annal insana mahalu taqsir, karena yang namanya manusia itu tempatnya kekurangan. Yakhsha min dhanbin, ya, yakhsha min dhanbi faratin minhu, dia takut dari dosa lalai. Yakhsha min masyiatin min sayyiatin lam yatub minha, ya, seorang mukmin ini, manusia ini, dia takut dari keburukan yang dia belum bertobat darinya. Yakhsha min amalin ma atamma syurutahu, dia takut dari amal yang dia kerjakan yang belum dia sempurnakan syarat-syaratnya. Fahuwa ala hadarin, maka seorang mukmin tetap di atas kewaspadaan. Hakadal mu'minu, itulah mukmin. Allah berfirman yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, mereka memberikan ibadah yang telah mereka datangkan, namun kalbu mereka itu takut, mereka kembali kepada Rabb mereka. Ini subhanallah, keadaan orang yang beriman demikian. Makanya Aun ibn Abdillah mengatakan kepada orang-orang yang ada di zamannya di masa salaf, la tasik bikasratil amal, jangan kalian percaya diri, ya, kepedean dengan banyaknya amal yang kalian kerjakan. Gimana kita sedikit? Fa innaka la tadri, karena anda enggak tahu apa amal itu diterima atau enggak diterima. Ya, kita enggak tahu kan, semua amal kita itu enggak ada pengumuman dari langit udah diterima apa belum. Enggak ada. Kita cuma bisa berharap agar diterima, khawatir itu tidak diterima. Ya. Juga dosa-dosa, kita enggak tahu itu diampunin apa belum. Ya, enggak ada pengumuman dari langit. Ini dosamu udah ghufira, udah diampuni, maghfur. Enggak ada. Ma'fu, enggak ada. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ada asar yang bagus dari Ibnu Mas'ud Mengenai hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a 'alaih. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya seorang mukmin itu dia melihat dosa-dosanya dia, mau dosa besar atau dosa kecil ya, ka'annahu qa'idun 'ala jabal, seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Yakhaf ayyaqa'a 'alaih, dia khawatir gunung itu akan jatuh menimpa dia. Ayah kayak gitu lah. Lihat dosa-dosanya. Dan kata Ibnu Mas'ud, wa innal fajira, sesungguhnya orang yang durjana itu, yara dzunubahu, dia melihat dosa-dosanya, kadzubabin, seperti seekor lalat aja, marra ala anfihi, yang lewat ke hidungnya, cuma dia gini-gini. Selesai. Itu permisalan seorang mukmin dengan seorang yang fajir, yang durhaka, durjana. Seakan-akan gak ada dosa. Ya, barakallahu fikum ya ikhwah. Naam, kita ratapi dosa-dosa kita itu mungkin bukan di depan makhluk, namun di dalam kesendirian meratapi dosa-dosa kita. Ya, jangan di depan makhluk. Semua makhluk tahu kita makhluk yang berdosa. Dan mungkin kita yang paling banyak dosanya kalau Allah enggak tutupi aib-aib itu semua. Ratapi itu di sendirian. Allah musta'an. Ya. Laisu 'ala amanin. Mereka para sahabat, para salaf tidak merasa aman. Lakinnahum yakhafun, mereka semua takut. La. Wa in kana al-mu'minu ya'lamu anna man mata 'ala al-islam fa huwa 'ala khairin. Enggak demikian, walaupun seorang mukmin itu dia tahu siapa yang mati di atas Islam berarti dia berada di atas kebaikan. Ya. Pesan Allah kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian beriman. Nah, kita itu menggapai mati di atas iman aja itu enggak ada yang mencapai saat ini, semua kan masih hidup nih. Belum ada yang dapetin semua sekarang kan? Itu gimana tuh kita mati di atas keadaan beriman itu, kita aja belum tentu. Dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang berjumpa Rasul, beriman pada Rasul, sholat bareng Rasul, mendengarkan khutbah Rasul, mendengarkan wejangan beliau alaihi salatu wassalam, ternyata setelah beliau wafat, dia murtad. Murtad. Ada yang ikut Musailimah, ada yang gak mau bayar zakat, ada yang diperangi Umar, bahkan ada yang munafik, padahal sholatnya bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matinya di atas kekufuran. Lah kita, imam kita itu si Mujahid tadi Mujahid kan? Iya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya Mujahid ya. Coba antum sholat di Mekah, di Madinah. Siapa imam Mekah yang paling masyhur? Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais hafizahullah. Antum diimami Syekh Sudais, sebuah hal yang wah. Ini diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang yang murtad tersebut. Gimana coba? Dengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjumpa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berjumpa Abu Hurairah. Rasulullah SAW wafat, dia murtad. Berat kali itu. Lah kita enggak diimamin Rasulullah, diimamin si Mujahid. Maghrib si Baza. Kadang muslih. Ya. Allah musta'an. Nah, juga mukmin kalaupun tahu ya, dia mati di atas iman, kata Syekh, dia mati di atas kebaikan, tapi dia kan bawa dosa. Yang belum ada pengumuman dari Allah tabaraka taala annahu yughfar, bahwasanya dia diampuni. Enggak ada. Wa man mata ala tauhid fahuwa ala khairin. Siapa yang mati di atas tauhid, dia mati di atas kebaikan. Namun kan enggak tahu tauhid kita ini benar apa enggak gitu. Ya. Enggak boleh merasa aman. Ya. Siapa yang merasa aman dari syirik? Nabi Ibrahim aja takut. Wa jundumni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim aja takut. Jauhilah aku ya Allah dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ya, Nabi aja berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika ma'alam. Ya, ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari menyekutukan Engkau, dari hal-hal yang aku ketahui, yang enggak aku ketahui. Wah. Ini berat ini. Kalau Nabi Ibrahim aja berlindung dari kesyirikan, nah kita ini juga kita mesti takut dengan sifat kemunafikan. Makanya para salaf dahulu, terutama dari kalangan tabi'in yang mereka berjumpa sahabat, di antaranya Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhaf an-nifaq ala nafsih. Aku sudah berjumpa 30 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua takut kemunafikan menimpa diri mereka. Seorang pembesar tabi'in yang namanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ketika beliau berbicara tentang an-nifaq, kemunafikan, ma khafahu illa mu'minun. Ya, wala amanahu illa munafikun. Enggak ada yang takut dari kemunafikan kecuali diberi orang yang beriman. Dan ya, orang yang merasa aman, dan tidaklah orang yang merasa aman, kata beliau, tidaklah orang yang takut dari kemunafikan, melainkan dia orang yang beriman. Jadi yang takut dari sifat munafik, maka dia yang beriman. Dan tidaklah orang yang merasa aman dari munafik, maka kata beliau, illa munafikun. Gak ada yang merasa aman dari sifat munafik, kecuali munafik tulen. La ilaha illallah. Ya. Taibarakallahu fikum. Ah, ini penting ini. Walakin ala khatarin min syarril ma'asi, namun seorang mukmin itu dia tetap berada di atas bahaya dari keburukan maksiatnya. Ya, bahkan kita dapati dalam kisah Syafa'atul Uzma, para nabi ya, takut atas dosanya yang satu, dua. Bahkan Nabi Adam kekeliruannya cuma di surga, bukan di dunia, surga yang awal dulu. Itu masih kebawa sampai hari kiamat. Ketika para manusia datang berbondong-bondong meminta supaya Nabi Adam berdoa, minta syafaat kepada Allah, Nabi Adam enggak bisa, takut dulu dosanya yang dulu. Dulu. Di dunia bukan, di surga dulu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa yang enggak menyebutkan dosanya apa, juga takut pada Allah. Enggak bisa. Kalau kayak gitu sekarang, dosa apa aja udah lupa ya. Allah musta'an. Maksiat ya. Fal mu'minu ya'malu. Maka seorang mukmin dia beramal. Wa yaqdahu, dia memaksimalkan, mengerahkan kemampuan dia. Wa yajtahidu, dia bersungguh-sungguh. Wa yarju rabbah, dia berharap kepada Rabb-nya, ayyataqabbala minhu, agar Rabb-nya itu menerima amal dia. Wa yu'minu bima akhbarallahu bihi wa rasuluhu. Ya, dia mengimani dengan segala apa yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan. Ya, min najatil muwahhidin. Al-mu'minin, berupa selamatnya kaum muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang beriman. wa min halakil kafirin, dan dari binasanya orang-orang kafir. Wa min kauni syafa'ati indahu la takunu li ahadin illa bi idznih, mengimani keberadaan syafaat di sisi Allah yang tidak Allah berikan pada siapapun kecuali dengan izinnya. Wa la takunu li ahadin illa liman radiyallahu wa qawlahu wa amalahu, yang Allah tidak berikan syafaat tersebut kepada siapapun kecuali kepada orang yang Allah ridhoi amal dan perbuatannya, yaitu kaum mukminin. Karena orang kafir tidak Allah ridhoi mereka, ya. Wa la yardha li ibadihil kufur, Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hambanya. Wa huwa mu'minun bima akhbarallahu bihi wa rasuluh, yaitu dia beriman dengan segala kabar yang Allah kabarkan dan Rasul kabarkan. Ya'malu ala dawi dzalik, dia beramal di atas cahaya tersebut, cahaya wahyu, ya. Baik. Amalal mujdi, dia beramal dengan amalannya yang bermanfaat. Ya, al khaifu, dia takut. Al wajal, ya, dia takut, dia sama ini gemetar. Al-musyfik, sama dia khawatir dia. Alladhi yuridullahu wadda, alladhi yuridullaha wadaral akhirata, yang dia hanya menginginkan Allah dan negeri akhirat. Yakhsha dzunubahu wa yakhsha sayyiatihi, dia khawatir akan dosa-dosa dia dan keburukan dia. Fahuwa ala wajalin, dia berada di atas wajal, ketakutan. Hakada ahlul iman, demikianlah orang yang beriman. Ma'al amalis saleh, walaupun dia beramal saleh. Wa ma'al jiddi fi ta'ah, walaupun dia sungguh-sungguh dalam ketaatan. Wa ma'al hadari minas sayyiat, walaupun dia waspada dari berbagai keburukan. Hum ala wajalin, namun mereka tetap berada di atas ketakutan pada Allah. Yakhshawnallaha, mereka takut pada Allah. Uyuraqibunahu, mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi yang siapa yang takut ya kepada maqam Rabbku, maka dia mendapatkan dua surga. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu bagi orang yang takut pada kedudukanku, takut kepada ancamanku. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut pada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Ini isbat sifat Allah di atas. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini tentang malaikat ini. Dan mereka melakukan, mengamalkan apa yang mereka, apa yang diperintahkan pada mereka. Hakada awliyaullahi, demikianlah para waliullah. Ma'al jiddi fi ta'ati, walaupun mereka sungguh-sungguh dalam melakukan berbagai amal ketaatan. Wa amal wal amalis salihi, dan amal-amal saleh. Indahum al khawfu al azimu, ya, namun mereka memiliki ketakutan yang sangat besar. Wa syafaqatu minallah, ya, ya, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu akhadhu, yaitu mereka khawatir disiksa bisayyiatin, ya, bisayyiatin iqtarafuha, ya, ya, dengan berbagai keburukan, ya, yang mereka dahulu kerjakan. Aw amalin wajibin farratu fi, ya, atau berbagai amal, atau karena amal wajib yang mereka lalai di situ, kurang di situ. Hadhihi halu auliyaillah, demikianlah keadaan wali-wali Allah. Haluhum al-jiddi wan nashati wal amali wal amali, haluhum al-khawfu wal wajalu, keadaan mereka walaupun mereka sungguh-sungguh nashat, ya, semangat giat beribadah, ya, dan amal-amal yang lainnya, namun keadaan mereka demikianlah takut. Mereka wajal, ya, gemetar, bergetar hati mereka pada Allah. Waffaqallahul jami'a. Ya, semoga Allah, ya, memberikan taufik kepada semuanya. Ini ya Allah. Ya. 30 orang sahabat takut dari sifat kemunafikan. Ya. Dulu ada sahabat yang terkenal sekali, ya, kisahnya itu. Siapa namanya? Hanzalah. Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dia mengatakan, "Laqiyani Abu Bakrin." Abu Bakar pernah berjumpa denganku. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa? Ya, anta ya Hanzalah tu. Gimana kabar ente wahai Hanzalah? Kabar kamu gimana? Hanzalah memberikan jawaban yang Abu Bakar tak kaget. Kata Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Hanzalah udah munafik. Hah, kata Abu Bakar, subhanallah. Matakulah, kamu ngomong apa itu? Ya, kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah. Kita kan kalau bareng Rasulullah SAW, ya, yudhakiruna binar wal jannah, beliau mengingatkan kita akan surga, neraka, hatta ka'anna ra'ya'in, sampai seakan-akan surga neraka itu di depan mata kita. Fa'idha kharajna, tapi kalau kita keluar dari majlis Rasulullah pula, ya min indi Rasulullah, dari pulang dari Rasulullah balik ke rumah kita, ya, apa kata Hanzalah? Afasna al-azwaj, kita bergaul, akhirnya kita berinteraksi lagi sama istri-istri kita, wal-aulada, sama anak-anak kita, ya, wadai'at, dan berbagai urusan-urusan kita. Fanasina kathiran, kita udah lupa banyak hal yang kita dapatkan bersama Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar apa? Wallahi inna lana qalna mislah ada. Ih, demi Allah, kita juga kayak begini. Kata Abu Bakar. Kata Hanzalah, fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah SAW. Kata Hanzalah, saya dan Abu Bakar akhirnya pergi menuju ke tempat Rasulullah SAW. Maka Hanzalah mulai mengatakan, nafaqo Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah udah munafik wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kaifadak, gimana ceritanya kayak gitu? Diceritain sama Hanzalah, kami waktu bermajlis sama engkau ingat surga, ingat neraka, tapi udah pulang, sibuk ini kita. Apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau tadumuna, seandainya kalian tetap kayak begitu, continue, ya, alama takunun, seperti yang kalian sekarang lakukan, ya, indi, seperti kalian berada di sisiku, kalian di rumah juga kayak gitu, kalian bersama aku ingat surga, ingat neraka, kalian di rumah juga ingat surga, ingat neraka, ya. Apa kata Nabi SAW? La safahatkum al-malaikah, malaikat akan menyalami kalian walaupun enggak lihat, ya. Ala furushikum, walaupun kalian ada di tempat tidur kalian, wa fiturukikum, walaupun kalian ada di jalan-jalan kalian. Lakin ya Hanzalatu sa'atan, namun wahai Hanzalah, sesaat, kayak gitu sesaat. Dan itu bukan kemunafikan, tapi Hanzalah merasa itu adalah kemunafikan. Allah musta'an. Baik, kita balik ke bab berikutnya, doa ussalihin wal istighatsatu bihim wal istisfa'uhum syirkun. Berdoa kepada orang saleh, beristighosah kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, itu adalah kesyirikan. Baik. Ya. Syekh bin Baz mengatakan raddus syafaat, itu di sini di bab raddus syafaatil musyrikin. Membantah syafaat, ya, versi kaum musyrikin. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa in qala ana la usyriku billahi syai'ah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jika si musyrik ini mengatakan, "Oh, saya enggak berbuat syirik sedikit pun kok." Hasya wakala, sekali-kali tidak. Lakin al-iltija ila salihin laisa bisyirkin, kata dia. Tapi kan kalau kita bersandar kepada orang soleh, itu bukan syirik. Fakullah, anda katakan wahai ahli tauhid kepada si musyrik ini, idza kunta tukirru annallaha harrama asyirka, apabila anda sudah mengakui Allah haramkan syirik, Allah haramkan syirik, ya, ya, a'dhamu min tahrimiz zina, yang Allah mengharamkan syirik itu lebih besar daripada Allah mengharamkan zina. Ya enggak? Ya. Tukiruna annallaha la yaghfiru. Anda pun mengakui bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Ya. Fama hadzal amru alladzi azzamahum Allah. Maka terus perkara apa ini yang Allah mengagungkan perkara ini? Ya. Wa dzakara annahu la yaghfiru, dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidak mengampuninya. Fa innahu la yadri, maka dia enggak tahu. Itu kan perkara syirik ya. Faqulahu, katakan pada dia, kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki? Gimana coba ceritanya Anda mau membebaskan diri Anda dari kesyirikan? Wa anta la ta'rifu, sedangkan Anda enggak tahu itu kesyirikan. Am kaifa yuharrimu Allahu 'alaika hada? Ya, dan bagaimana Allah mengharamkan kesyirikan ini pada Anda? Wa yadhkuru annahu la yaghfiru wa la tas'al anhu. Allah menyebutkan bahwa Allah tidak mengampuni kesyirikan. Anda enggak mau bertanya tentang apa itu syirik. Wa la ta'rifu, Anda pun juga enggak tahu apa itu syirik. Atadunnu anna Allah ta'ala yuharrimu wa la yubayyinuhu lana? Apakah Anda pikir, Anda kira Allah mengharamkan syirik kemudian Allah tidak menjelaskan kepada kita apa itu syirik? Fa in qala, nah kalau sekarang dimulai jawab si musyrik ini, asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Nah itu syirik, itu ya beribadah pada berhala, kita enggak beribadah pada berhala. Tuh lihat tuh, mereka menghasar, membatasi syirik hanya beribadah kepada apa? Berhala. Ya padahal ini udah lewat. Bahwasanya musyrikin, orang-orang terdahulu, ada yang beribadah pada Nabi Isa, beribadah pada malaikat, jin, batu, kayu, dan seterusnya. Orang soleh, para wali, enggak terbatas pada berhala, kayu, batu, pohon. Ya. Fakullahu, katakan pada dia, wama ma'na ibadatil asnam. Terus sekarang apa makna beribadah pada berhala? Atadunnu annahum ya'takiduna anna tilkal akhsyab wal ahjar takhluku. Ya. Anda katakan pada dia, terus apa makna beribadah kepada berhala? Apakah engkau pikir, engkau sangka bahwa mereka musyrikin Quraisy meyakini ya bahwa batu apa kayu-kayu yang mereka ibadahi, ahjar, bebatuan yang mereka ibadahi, takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha, itu dapat memberikan rezeki, mengatur urusan orang yang berdoa kepadanya? Fahada yukadzibuhu al-Qur'anu, ini didustakan al-Qur'an. Kama qala ta'ala, di ayat yang banyak, qul man yarzukukum minas sama'i wal ard, katakanlah wahai nabi kepada mereka, kepada musyrikin, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Musyrikin akan mengatakan Allah. Musyrikin tidak mengatakan yang memberikan rezeki kepada kami adalah batu, kayu, pohon, berhala. Enggak ada. Ya, enggak ada. Katakanlah siapa yang menciptakan ini? Wala insaltahum man, ya, man khalaqa samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau engkau tanya pada mereka wahai nabi, musyrikin Quraisy enggak bakal jawab, yang menciptakan adalah dewa Wisnu, dewa ini, dewa itu, batu, kayu. Enggak ada. Mereka semua serempak mengatakan yang menciptakan adalah Allah. Baik. Fa in qala huwa man qasada khasyabatan au hajaran au binyatan ala qabrin au ghairi. Kalau dia mengatakan bahwasanya syirik itu adalah orang yang man qasada khasyabatan, artinya orang yang bermaksud menunjukkan mencari keberkahan kepada khasyabah. Khasyabah itu kan artinya kayu, artinya orang tersebut mencari keberkahan sisa peninggalan orang soleh berupa kayu, au hajaran atau batu, au binyatan atau bangunan yang ada di atas kuburan orang soleh, au ghairi atau yang lainnya. Ya da'una dalik, mereka berdoa kepada hal itu. Yadbahuna lahu, menyembelih untuknya. Wa yakulun, dan mereka mengatakan, innahu yukarribuna ilallahi zulfa. Ini semua kayu, batu, kayu ini, kuburan orang soleh ini akan mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yadfa'allahu anna bibarakatihi, Allah akan menolong kita, ya, mencegah mudarat untuk kita dengan keberkahannya, keberkahan orang soleh, kuburannya dan semisalnya. Wa yu'tina bi barakatihi, ya, dan Allah akan memberikan kepada kita kebutuhan kita dengan keberkahannya. Faqul, katakanlah kepadanya, kepada si musyrik tadi, sadaqta, ente benar. Hadza huwa fi'lukum 'indal ahjar. Itulah perbuatan kalian kan juga, eh musyrik, ketika kalian ada di bebatuan, wal binayat, di bangunan-bangunan orang saleh, alati alaf alal kubur, yang ada di atas kuburan, dan wa ghairiha, dan yang lainnya. Kamu juga ngelakuin kayak gitu kan? Ketika kalian berziarah ke makam-makam wali, ke makam-makam orang saleh, kalian juga melakukan berbagai ibadah. Nah, persis kayak gitu. Fahada, ya, aqarra, berarti orang ini telah mengakui anna fi'lahum, bahwa perbuatan mereka huwa ibadatul asnam, itulah peribadatan kepada berhala. Wahwal matlub, itulah yang diharapkan. Ya. Yuqalu lahu aidan, dikatakan padanya juga, ini matannya panjang ya. Qauluka asyirku ibadatul asnam. Ucapan anda tadi wahai musyrik, kan syirik anda definisikan adalah beribadah kepada berhala. Hal muraduka anna syirka mahsurun mahsusun bihada. Apakah maksud anda bahwasanya syirik itu khusus pada itu aja, pada berhala aja? Wa anna li'timada ala salihin wa du'ahum la yadkhulu fi dhalik, dan bersandar kepada orang saleh, berdoa kepada mereka, enggak masuk ke situ. Fahada yarudduhu ma dzakarallahu fi kitabih. Maka ini sudah di apa namanya? Apa yang Allah sebutkan di Al-Qur'an ini sudah menyanggahnya. Min kufri, berupa kekafiran, man ta'allaqa 'alal malaikah, bagi orang yang bergantung kepada malaikat atau Isa atau salihin. Falabudda ayukirralaka, pasti dia mengakui kepada anda, annaman asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin fahuwa asyirku almadhkuru fil Qur'an. Bahwa ya, dia akan mengakui pada anda bahwa siapa yang menyekutukan Allah dalam beribadah pada Allah dengan menyekutukan ahadan, ya, seseorang, siapapun itu, berupa orang saleh, maka itu adalah kesyirikan yang disebutkan di Al-Qur'an. Wa hadha huwal matlub, inilah yang diinginkan. Wa sirrul mas'alah, ya, rahasia permasalahan ini, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, jadi sampai sini tahu ya, para pelaku kesyirikan itu menolak perbuatan syirik mereka disebut syirik, dan mereka menolak mereka dilabeli musyrik, ya. Kenapa? Bersandar bersandar kepada orang soleh itu bukan syirik, karena mereka membatasi syirik itu hanya pada peribadatan kepada berhala, ya. Taib. Sedangkan kita kan enggak beribadah pada berhala. Ya, jadi sumber kerancuan ini, ya, sumber kekacauan ini, ya, karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka akan makna syirik, hakikat syirik, dan bagaimana sesembahan musyrikin terdahulu yang variannya bukan hanya berhala, namun ada Nabi Isa yang diibadahi, ya, ada juga yang diibadahi itu berupa orang soleh semisal Al-Lat, ada malaikat yang diibadahi, jadi nggak terbatas pada patung, batu, kayu, pohon, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi Syekh mengajarkan kepada kita untuk menyanggahnya dengan tiga tahapan, yaitu kita minta kepada si musyrik tadi untuk menjelaskan apa itu syirik, ya, karena dia nggak tahu apa itu syirik, dia nggak tahu apa itu syirik. Kita aja dulu sebelum ngaji nggak tahu apa itu syirik kan? Tahu nggak kita kalau beribadah kepada Allah syirik? Dan kita taunya beribadah itu cuma sholat, ya, puasa, haji, sedekah, ya, atau pergi ke dukun gitu, ya, kita nggak paham beristighosah kepada selain Allah syirik, menyembelih untuk selain Allah adalah syirik, ya, berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Kita enggak ngerti itu. Salah siapa? Ya salah kita. Al-Qur'an diturun udah lama kok, kita aja yang main-main. Baru kenal sekarang. Harus tahu, harus ngaku. Ya enggak? Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, diajarkan kepada dia. Taib, dijelaskan apa itu syirik. Ya, kalau dibilang syirik itu hanya terbatasannya pada beribadah dan pada berhala, maka kita minta kepada dia agar dia menjelaskan arti peribadatan kepada berhala. Ya. Karena orang ini ada syubhat. Minta ayo apa? Ini dalam rangka membantahnya. Ya. Dan yang berikutnya kita jelaskan kepada dia bahwasanya syirik itu tidak terbatas kepada peribadatan kepada berhala. Ya, makanya para ulama semisal Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan, ya, orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah dengan varian apapun dari manapun, ya, itu hakikatnya mereka enggak mengerti apa itu syirik. Ah, enggak paham. Taib, wasirul masalah. Ya. Nah, rahasia masalah ini kuncinya adalah annahu idza qala la anna la usyriku billah. Kalau dia mengatakan saya tidak menyekutukan Allah, faqulahu, katakan padanya, wa ma asyriku billah? Fassirhu li. Apa itu syirik pada Allah? Coba jelaskan pada saya. Fa in qala, kalau dia menjawab, huwa ibadatul asnam, syirik adalah beribadah pada berhala. Faqul, coba bilang lagi ke dia, ma makna ibadatil asnam? Apa sih makna beribadah pada berhala? Fasir hali, coba jelasin itu ke saya. Ya. Fa in qala, ya, fa in fassaraha, kalau dia sudah menjelaskan apa itu beribadah kepada Allah, mana tadi? Fa in qala ana la a'budu illa Allah wahdahu. Kalau dia mengatakan saya enggak beribadah kecuali Allah semata, katakan pada dia, ma makna ibadatillahi wahda? Apa sih makna beribadah pada Allah semata? Karena dia enggak ngerti itu. Ya, dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti la syarikalak. Dia enggak ngerti itu, la syarikalahu, dia enggak ngerti. Enggak paham makna tauhid. Ya. Tauhid mengesakan Allah dalam ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liwahidun. Agar mereka beribadah padaku, yaitu mentauhidkan aku, beribadah padaku, tidak beribadah pada yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain. Ya. Dia enggak paham itu. Wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah. Dia enggak ngerti itu. Ya. Enggak paham dia itu nafi isbat. Dia enggak ngerti. Makanya kita jelasin kepada dia, si musyrik ini. Lo lagi jelasin kok disebut musyrik, emangnya boleh? Boleh, kata Syekh bin Baz. Yu'allam, orang-orang yang berbuat syirik itu diajari. Ya, apakah disebut musyrik? Iya, dia musyrik. Tapi diajari. Disebut musyrik. Diajari. Bukannya orang yang melakukan syirik, entar dulu dia status quo, belum musyrik, belum mukmin, diajarin dulu. Itu madhab siapa? Ya. Kalau kata Syekh bin Baz, yu'allam, diajarin, tapi dia yukafar, tapi dia dikafirkan, dia musyrik. Sambil diajarin, gitu. Jadi ini juga ya, sekaligus bantahan. Bahwasanya katanya, kata mereka, madhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, terutama a'imatud dakwah Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, dan pengusungnya lagi sejak era-era terdahulu, itu dianggap cuman mengkafirkan aja. Enggak, mengedukasi juga. Ya. Yu'allam. Namun tetap yukafar, tetap dianggap musyrik. Orang tersebut dikafirkan. Ya. Ada di mana keterangan itu? Wah, kita banyak baca buku Syekh bin Baz di sini. Ya, Disebut salam, sudah selesai. Di akwal Syekh bin Bas, fil udzur bil jahal, sudah selesai. Ya, buku apa lagi? Ya, ya itu al-hiwar haula at-takfir Syekh bin Bas juga waktu itu. Kita bacakan sini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi? Berikutnya. Fa in fassaraha, kalau dia mentafsirkannya, menjelaskannya bima bayyanahu al-Qur'an, apa itu beribadah pada Allah semata dengan penjelasan yang dia seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, fahwal matlubu, itulah yang memang diharapkan. Ya. Wa in lam ya'rifhu, tapi kalau dia enggak tahu apa sih makna beribadah pada Allah semata, fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifuh? Gimana coba ceritanya dia mau mengklaim suatu hal dia sendiri enggak tahu. Ya. Dia enggak tahu. Sama nih kayak orang-orang salafi kata Syekh Shalih Fauzan. Banyak salafi iddiaan ngaku-ngaku aja. Yad'i annahu salafi wa huwa la ya'rifu haqiqata tauhid. Ya, ditanya apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Bingung dia. Ya, bingung. Taib, kita masih hukumi orang itu salafi enggak? Hah? Kalau kata Syekh Shalih Fauzan, gimana ceritanya? Memang betul. Ini dijelaskan Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah salah satu usul. Ya, kalau saya tanya sama antum, antum sudah tahu ya, apa rukun la ilallah? Nafyu isbat. Itu untuk memudahkan agar diyakini, diimani, diamalkan. Nafyu menafikan. Menafikan apa? Peribadatan kepada selain Allah. Isbat menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Itulah kandungan dari la ilaha illallah. Ya. Rukun ini nafi isbat ini untuk memudahkan. Kata Syekh Shalih sih, seandainya seseorang ya kayak bapak-bapak kita lah, kakek-kakek kita, tahu gak dia rukun la ilaha nafi isbat? Gak tahu. Namun selama dia mengucapkannya dan tidak nampak pembatal la ilaha illallah tersebut, dia tidak melanggar rukunnya yang secara teoritis tadi, ya, maka dia mukmin, muslim. Paham gak sini? Ya. Selama dia tidak melakukan pembatal keislaman yang menafikan la ilaha illallah tadi, maka dia muslim. Yang terpenting dia yakini, dia realisasikan dalam amal perbuatan rukun tadi, walaupun dia gak tahu. Namun dia katakan, saya gak mau memberikan sesaji pada sesama Allah, itu syirik katanya. Dia gak tahu nafi isbat apa. Paham gak sini? Nah, itu orang-orang dulu kalau ditanya, udah ya dukunin aja bang, dukun, musyrik loh katanya. Ya, ucapan siapa itu? Ucapan bangsa benih, babesa benih terhadap mandra gitu. Tahu gak? Gak tahu anak sekarang. Taunya ganteng-ganteng serigala. Nah, ucapan babi sabeni kepada si mandra, yang mandra bilang dukunin aja bang katanya, musyrik loh katanya. Itu kan ucapan yang dari dulu. Nah artinya itu udah cukup. Ya, sama kata Syekh Shalih Al-Syekh, beriman kepada rukun-rukun iman, misal beriman kepada takdir. Iman pada takdir kalau dirinci kan ada 4 marhalah. Iman akan ilmu Allah, bahwa semua yang telah terjadi, sedang terjadi, tidak, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana itu terjadi Allah ketahui. Mengimani semua itu semua telah Allah catat di Lauhul Mahfud. Ya, mengimani itu semua dikehendaki oleh Allah. Ya. Masyiah. Kalau disebut masyiah berarti yutlaqu biha. Kalau disebut idza utliqat yu nabiha al irada al kauniyah, Itu semua Allah kehendaki. Yang keempat, mengimani bahwa itu semua Allah ciptakan. Ada orang enggak tahu ini perincian ini. Ini kan kalau dia ngaji ini, kalau dia tahu ini dia mesti ngaji dulu ya. Duduk ya, ikut di kajian wasitia Ha'iyah Ibn Abi Daud dengan syarahnya, Syarhus Sunnah dengan syarahnya, Usulus Sunnah dengan syarahnya. Ya, dia ngaji juga ya ijma salafil akidahnya Al-Kirmani. Ya, akidah salaf washabil hadis Hamawiyah. Dia enggak tahu. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, cukup dia mengimani bahwa semua yang terjadi itu adalah takdir dari Allah. Allah telah mengetahuinya, Allah telah mentakdirkannya, maka dianggap orang tersebut beriman pada takdir. Orang awam begitu. Ya, wah ini sudah suratan takdir. Nah, ya ini mungkin nasib saya. Saya terima takdirnya. Oh, udah beriman pada takdir ini orang. Ya enggak? Dia beriman pada takdir. Dia bukan Qadariyah, dia bukan Jabriyah. Ahlus Sunnah. Ya enggak? Ahlus Sunnah. Jadi begitu, kaum muslimin itu ya, kita perluas mereka masuk ke dalam Ahlus Sunnah, jangan dipersempit. Kita lapangkan mereka masuk ke dalam Ahlus Sunnah. Karena hukum asal seorang muslim itu ya, Ahlus Sunnah dia. Jangan dipersempit, manhajnya apa, ngaji di mana, radionya apa, ustadznya siapa. Ah, yang kayak gini kelepak aja palanya kayak gini. Nah, ditoyor palanya kayak gini. Ya, semua orang kalau gitu mah bukan ada yang enggak ada yang Ahlus Sunnah kayak gitu. Hukum asal seorang ahli bid'ah kecuali setelah diketahui ngajinya sefrekuensi, seafiliasi. Ini hizbiyah kayak gini. Ya. Paham enggak? Itu penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin luar biasa itu, mutakhir itu. Mutakhir itu penjelasannya di syarah Salasatul Usul. Kita sudah sedang kaji juga, mau selesai di Istiqomah Pondok Ungu. Itu ajib itu. Jadi cukup seorang itu dianggap beriman, dianggap Ahlus Sunnah itu pada perkara-perkara yang global. Enggak usah dirinci-rinci. Enggak usah dites-tes. Bapak, tahu enggak beriman sama takdir ada berapa tahapan? Hah? Tahapan apa? Ah, berarti ini belum Ahlus Sunnah nih. Antara Qadariyah apa Jabriyah nih? Lah, ya. Di masa salaf aja enggak ada tuh perincian marhalah ilmu, marhalah kitabah, marhalah masyiah, marhalah al-khalq, belum ada. Perincian itu dirinci oleh para ulama karena munculnya Qadariyah, karena munculnya Jabriyah, baru dirinci. Paham gak sini? Nafyu isbat juga perinciannya gak ada di masa salaf. Semua paham, beribadahnya pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Baru munculnya musyrikun, ngaku-ngaku Islam, akhirnya dirinci. Paham gak sini? Sama pembahasan ini kata para ulama. Ya, Al-Quran kalau Allah laisa bimakhluk. Ya, Al-Quran kalau Allah bukan makhluk. Dulu di masa salaf enggak ada omongan seperti itu. Kapan muncul? Ketika Mu'tazilah muncul yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, baru ada ucapan itu. Jadi sebelumnya orang-orang salaf sudah mengimani tanpa ada teori yang mengatakan Al-Quran kalau Allah laisa bimakhluk. Paham gak sini? Ya, jadi kita lapangkan kaum muslimin masuk ke daerah Ahlus Sunnah. Jangan malah disempit-sempitin. Masa tetangga ana isbal jenggotnya cukur Ahlus Sunnah. Sahabat Nabi itu ada yang disiksa kubur. Nabi lewat, kata Nabi, ini dua orang ini yu'adzaban, sedang diazab. Itu sahabat Nabi, emangnya sahabat Nabi Musa apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang di masa beliau ada wanita datang, ana zaniyah, saya berzina. Ya. Dirajam. Ada yang di masa beliau minum khamr, dicambuk. Ada yang di masa Nabi melakukan qadzaf, nuduhnya enggak tanggung-tanggung lagi. Nuduh Aisyah. radhiyallahu ta'ala anha dalam hadisul ifk. Dicambuk kalau munafik, enggak saya. Kalau mukmin betulan ngaku, ya kita terprovokasi. Dicambuk 80 kali cambukan. Bertobat mereka. Ya. Tapi mereka semua apa? Ahli bid'ah gitu. Kurang ajar. Mereka semua sahabat. Mereka masuk ke dalam firman Allah, wasabiquna lawalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridai mereka itu. Muhajirin ansar itu. Mereka masih hidup, Allah katakan radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhum wa radwan. Ini yang ngaku-ngaku ahli sunnah ini udah dapat belum label radhiyallahu anhum? Kepedean. Maka jangan dipersempit. Kita permudah orang masuk ke daerah ahli sunnah. Jangan lah kayak sekarang dipersempit. Ya. Ini kok di sini nih, di Geraha nih. Ya enggak? Bu Zaki paling tahu tuh. Kalau sore itu yang cadaran, yang jenggotan, jubahan penuh. Tapi mau negor aja pada takut. Paling senyum. Kalau kenalan, udah gak mau. Takut salah password. Apa? Ngaji di mana? Kalau beda aja, udah. Assalamualaikum, Masya Allah, gimana? Kefal hal. Antum ngaji di mana? Oh, anak ngaji di situ. Kintamani. Wah, beda. Atau anak ngaji sono. Rojak-rojak. Oh, beda. Apa orang kayak gini kelepak-kelepakin ini? Juhala ini. Langsung beda password, berubah mimik. Langsung dia beda ya. Orang kayak gini toyor-toyorin nih. Ustaznya siapa? Kalau ustaznya ngajarinin, ustaznya toyor juga. Ya. Juhala. La ilaha illallah. Ya. Nah kita gak demikian ya. Jadi jangan ada kayak gitu. Itu hizbiyah, berkedok salafiyah ya. Ribet amat kaum muslimin di kota-kotakin ya. Ajib itu, ajib ini fenomena ya. Kan semuanya dulu gitu ya. Ya, antum kalau ngeliat Pak Ustadz ceramah di kantor antum, di masjid antum, ya isbal jenggot cukur ya, ustaznya salafi bukan kenapa? Cukur jenggot isbal. Sejak kapan cukur jenggot sama isbal jadi pembatal salafi? Sejak orang-orang dungu itu ini berkiprah di dunia dakwah. Akhirnya kayak begitu berantakan. Kalau itu maksiat, ya maksiat aja. Ya, paham gak sih ini? Ngaku gak dulu kalau ngeliat ada Ustaz Isbal nuduh bukan salafi? Dosa gak gitu? Dosa antum itu. Kita duga-duga dia. Mending duga langsung ponis dia bukan ahlus sunnah. Kita duga-duga aja prasangka buruk itu jelek, dosa. Ya gak? Iyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadis, kata Rasulullah SAW. Hati-hati kalian dari duga-duga, buruk-buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dusta ucapan. Ucapan yang paling bohong. Ya. Wa inna dzanna la tughni minal haqqi syai'a, kata Allah. Duga-duga itu enggak mendekati kebenaran sendiri. Ya. Apalagi kita langsung nuduh dia bukan ahlus sunnah. Ya. Itu nuduh orang bukan ahlus sunnah. Itu satu tingkatan nuduh dia kafir. Ya. Dia bukan ahlus sunnah, itu satu tingkatan seperti nuduh dia kafir. Karena kalau bukan ahlus sunnah, bukan salafi, apa dong namanya? Ahli tengah, ada ahli tengah. Ya ahli bid'ah kan. Itu seperti nuduh dia di bawah tingkatan kafir. Hati-hati. Syekh Al-Albani sering mengatakan, man badda'a musliman fa ima ayakuna al muslimu mubtadi'an wa illa fahuwa mubtadi'un. Siapa yang nuduh seorang muslim sebagai ahli bid'ah, kalau bisa jadi benar itu yang dituduh bid'ah, ya dia mubtadi. Tapi kalau enggak, nanti dia yang jadi ahli bid'ah. Kan sering tuh nuduh-nuduh orang ahli bid'ah. Eh, dia jadi ahli bid'ah betulan sekarang. Bid'ahnya ngeri, Jahmiyah. Karena dulu suka nuduh-nuduh orang ahli bid'ah. Kunut subuh ahli bid'ah. Kunut subuh bid'ah. Imam Malik, Imam Syafi'i yang ngajarin kunut subuh, dakwahin kunut subuh, nyontoin kunut subuh. Siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam sunnah, nasiru sunnah. Siapa yang julukin? Ulama selevel Imam Ahmad, selevel Abdurrahman bin Mahdi. Yang nuduh-nuduh kunut subuh bid'ah, ustaz sunnah. Siapa yang julukin dia ustaz sunnah? Siapa? Imam siapa yang julukin dia ustaz sunnah? Ada? Enak aja. Tuh gampang gini. Oh, yang kunut subuh ahli bid'ah. La ilaha illallah. Hah? Ucapan enak emang ini. Gak ada pertanggungjawaban. La ilaha illallah. Hah? Makanya gak paham juga istilah bid'ah di fikih dengan istilah bid'ah dalam akidah. Karena gak bedain. Bid'ah amal, bid'ah i'tiqad. Syekh Shalih Fauzan sudah sering menjelaskan. Ya. Bid'ah dalam amal belum tentu ahli bid'ah. Bid'ah yang ahli bid'ah ialah bid'ah i'tiqadiyah. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Lanjut lagi. Ya. Fa in fassara dzalika bighairi ma'nahu, kalau dia mencoba menjelaskan apa itu beribadah kepada Allah semata namun bukan dengan makna yang sebenarnya, keliru dia nyampaikan, bayan talahu, maka Anda jelaskan kepada dia al ayati al wadihati fi makna syirki billah, ayat-ayat yang jelas yang menerangkan tentang syirik kepada Allah, wa ibadatil ausan, beribadah kepada berhala, wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi ainihi, ya, dan bahwasanya yang mereka lakukan itu di zaman itulah, itulah perbuatan syirik. Artinya itulah perbuatan yang mereka lakukan di zaman ini, itulah syirik yang ada di Al-Qur'an. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lahu, dan bahwasanya beribadah pada Allah yang la syarika lahu, semata yang tiada sekutu baginya, hiyallati yungkirunaha alaina. Ya. Itulah yang mereka ingkari kepada kita. Ya. Yang mereka ingkari. Ketika kita hanya beribadah pada Allah, tidak mau beribadah kepada selain Allah, mereka akan mengingkari kita. Oh, kalian enggak cinta orang soleh, gitu. Ketika kita melarang mereka meminta syafaat kepada wali-wali, mereka kemarin nuduhnya apa? Oh, kalian mengingkari syafaat, gitu. Ya, wa yasihuna fihi. Ya. Dan mereka berteriak, menteriaki kita. Kama saha ikhwanuhum, sebagaimana saudara mereka dari kalangan musyrikin Quraisy telah berteriak kepada Nabi. Haitsu qalu, ketika mereka mengatakan, ya, sebagai respon mereka atas dakwah la ilaha illallah yang dikumandangkan oleh Rasulullah SAW, apa yang mereka teriakkan? Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Mereka berteriak, woi, apakah orang ini, yang mereka maksud ialah Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan sembahan-sembahan itu cuman satu aja, Allah saja. Ini sesuatu hal yang sangat aneh. Sama kayak kita sekarang. Ketika kita mengatakan pada mereka, beribadah pada Allah, jangan pada Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan pada makam-makam wali, Sunan Gersik, Sunan itu. Oh enggak, kita beribadah pada Allah. Tapi kita orang salah, dia orang soleh. Kita jauh, dia dekat dengan Allah. Kita kotor, dia suci. Ya udah, kita lewat dia. Langsung aja kepada Allah, Pak. Allah berfirman, "Uduni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Jangan kepada ini, Pak. Langsung aja kepada Allah. Oh, kamu ini. Ya. Tidak memuliakan hak aulia wa sholihin, kata dia. Dia pikir hak para wali dan orang soleh kita mesti beribadah kepada Allah, kepada wali dan orang soleh. Ajib ini. Ketika kita melarang mereka beribadah kepada wali dan orang soleh, muncul framing ini. Enggak cinta sama wali dan orang soleh. Sama ketika mereka melakukan selawat-selawat bid'ah, kita ingkari, oh ini enggak suka selawat. Ketika kita mengingkari zikir-zikir bid'ah, apa framingnya? Ini. Ya, anti zikir. Ajib ini. Mengingkari syafaat, permintaan syafaat-syafaat kepada para nabi dan orang saleh, langsung ini mengingkari syafaat tuh dia. Mu'tazilah katanya. Khawarij. Katanya mengingkari syafaat apa? Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau mereka gulu dalam syafaat, itu kaum sufi kuburiun. Ajibnya. Hah? Ajib. Nah, barakallahu fikum. At-ta'liq. Nah, jam 9 ya. Panjang nih kayaknya. Nah, ta'liq dari Syibidras panjang ya. Masih mau dibacain? Enggak apa-apa. Nah, kata Syekh bin Baz, hadhil kalimat al-muhajjatu wal munaqashatu. Kalimat-kalimat ini adalah ya munajjah, muhajjah. Ya. Dialog, diskusi, munaqashah. Ya. Dialog allati zakaraha yang disebutkan oleh Syekh li ubadil malaikah wa ubadil anbiya. Ya. Kepada para penyembah malaikat, penyembah para nabi, orang-orang soleh. Maka dialog ini wadihatun, jelas sekali. Munaqashatun wadihatun, dialog yang jelas. Idza qara'aha talibul ilmi, apabila seorang penuntut ilmu ahli sunnati wal jamaah membaca ini dengan cermat, ittadohalahu al-amru. Jadi jelas perkara ini. Duduk perkara ini jadi jelas. Fa innaka tutalibuhu bima yalzamuhu alhujjah. Ya, maka Anda menuntutnya ya dengan hal-hal yang ini yang akan berkonsekuensi, ini menjadi hujjah buat dia. Fa idza qala ana la usyriku billah, kalau dia mengatakan saya enggak berbuat syirik. Fa qul ma makna asyirki billah, katakan pada dia apa sih makna syirik pada Allah. Wa ma huwa syirku billah, apa sih berbuat syirik pada Allah. Ya. Fa in qala, kalau dia menjawab asyirku billah huwa ibadatul asnam. Syirik pada Allah itu beribadah pada ya, berhala. Ini mendingan ini. Di antara mereka ada, bahkan ada lagi. Syirik pada Allah adalah meyakini ada pencipta selain Allah. Ini parah lagi ini. Nah, adanya pencipta selain Allah, adanya pemberi rezeki selain Allah, itu syirik pada Allah. Ini yang parah lagi nih, yang tingkatannya parah lagi. Ya. Kan ada tuh kalau ditanya, Pak Ustadz, syirik itu apa sih? Syirik Anda meyakini ada pencipta selain Allah. Lah Abu Jahal aja enggak kayak gitu. Kalau dia seperti itu definisi syirik, berarti Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya yang musyrikin itu semua berarti ya muwahid. Karena meyakini Al-Quran yang menetapkan mereka itu mengakui bahwasanya kalau mereka ditanya siapa yang memberi rezeki, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan mereka, Allah. Ya, bahkan ada itu. Ya, mereka yang mengatakan syirik itu dibatasi kalau meyakini adanya pencipta selain Allah. La ilaha illallah. Ya. Bahkan aneh-aneh ya. Aneh-aneh ya. Syirik itu apa sih? Oh, syirik itu ini itu, nah, macam-macam lagi. Ya. Faqul, katakan pada dia, ma ma'na ibadatil asnam atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhshab wal ahjara wal abniyata hiya allati takhluqu wa tarzuqu. Ya. Apakah Anda menduga? Apakah Anda menyangka bahwa musyrikin Quraisy mereka meyakini bahwa kayu-kayu yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah, bangunan-bangunan yang ada di kuburan mereka sembah itu, itulah yang menciptakan, memberikan rezeki? Hada yukadzibuhu al-Qur'anu. ini didustakan oleh Al-Quran. Fahum mukiruna bi anallahu wal khaliqu ar-raziqu. Mereka musyrikin Quraisy, mereka mengakui, mengimani Allah yang mencipta, yang memberi rezeki. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki penglihatan, pendengaran, penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur alam semesta? Apa segala perkara? Fasayakulunallah. Maka segenap musyrikin Quraisy dan musyrikin semuanya akan serempak mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Amrun wadihun. Ini perkara jelas. Ayat seperti ini banyak sekali. Di Qaidul Arba pernah kita sebutkan hal ini. Thumma tashrahu lahu. Kemudian Anda syarah, jelaskan pada dia. Ma makna ibadatil asnam. Apa sih beribadah kepada? Apa makna beribadah pada berhala? Wa annaha ta'alluqu biha. Bahwa itu yaitu bergantung kepada berhala. Wal istighatsatu biha. Meminta pertolongan di kala genting kepada berhala. Wa nadaru laha. Bernadar untuknya. Wahum yaf'aluna hada. Ya, dan mereka juga melakukan itu semua bergantung, menyembeli, beristighosah. Namun objeknya bukan berhala. Ya, objeknya apa? Inda kuburi salihin, kekuburan orang saleh. Ya, jadi kita tanya sama dia, apa sih syirik? Beribadah pada berhala. Apa tuh bentuk beribadahnya? Yaitu ngasih sesaji buat berhala, doa kepada berhala, istighosah kepada berhala, nadar kepada berhala, tawaf kepada berhala, bergantung kepada berhala, ya, menggantungkan hati kepada berhala. Udah, sekarang kita ganti berhalanya. Berhalanya kita ganti. Nah, kita ganti berhalanya. Ganti sekarang Syekh Abdul Qadir Jilani. Wah, enak aja. Ya. Sama itu mereka itu. Kita ganti nih. Ya. Kalau udah naik tingkatan mereka enggak terima. Oh, enak aja ini orang soleh. Wali, waliullah, dia sunan, dia gus, dia ajengan, dia bla bla bla. Nah. Naik lagi nih, naik lagi sekarang. Ya. Pak, orang Nasrani beribadah kepada Nabi Isa kan? Iya. Beribadah kepada Nabi Isa kan? Ya. Nah, sekarang tuh orang soleh itu si Abdul Qadir Jalani ini ganti Nabi Isa aja. Nabi Isa kan orang soleh. Nabi Allah yang soleh, Rasulullah. Lebih mulia mana Mas Abdul Qadir Jalani? Ya Nabi Isa lah, bahkan termasuk ulul azm. Ya, ulul azmi. Ganti Nabi Isa. Nah, sekarang minta kepada Allahnya melalui Nabi Isa. Beristighosah kepada Allahnya melalui Nabi Isa. Untar saya ke Kristen dong. Gitu. Sadar udah. Oh enggak, kalau kepada Syekh Abdul Qadir Jalani ini udah. Udah berarti ini. Ini perpisahan antara kami dan engkau wahai musyrik. Udah. Udah enggak nyambung lagi kan? Enggak nyambung lagi. Ya, taib. Jadi gitu aja. Ya, gitu logikanya gitu aja. Dia bilang ini orang soleh, ganti orang solehnya pak, pakai Nabi Isa. Uzair orang soleh bukan? Orang soleh. Ya, ganti Uzair. Ustar saya kayak Yahudi dong. Isa, masa saya disamain kayak Katolik katanya. Baru paham itu hakikat kesyirikan itu. Ya, kenapa nggak mikir ke situ ya? Kenapa mereka antum kepikiran nggak kayak gitu? Hah, pikiran kan kok bodoh kali ya? Karena memang sebodoh-bodohnya manusia musyrik. Ini kata para ulama. Di antara Syekh Shalalu Syekh dalam Syarah Kasbus Syubuhat. Sebodoh-bodohnya manusia adalah musyrik. Bodoh kali mereka. Logikanya itu, nalarnya itu kemana ya? Ya. Ada belatung, belalang di kepalanya kali. Yang menghalangi berpikir, bernalar dengan jernih. Makanya Allah katakan, afala tattaqun? Afala taqilun? Kok gak mikir gitu. Ya. Tayib, u'budullaha alladhi khalaq, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Sampai Allah sebutkan dialah Allah yang menciptakan kalian, apalagi sebutin. Ya. Kenapa enggak mikir? Afala taqilun? Ah. Mana lagi tadi? Wa yarjuna minal malaikati, mereka berharap kepada malaikat, wa minal jinni kepada jin, an tuhaqqiqa lahum ma yatlubun, agar merealisasikan apa yang mereka minta. Fa in i'tarafa, kalau dia mengakui bi anna hadza ibadatun, bahwa ini adalah ibadah, fahuwal matlubu, itulah yang memang diharapkan. Dia tahu, oh iya, yeah, ibadah ini ya. Nah, kan kita minta objeknya itu diganti. Dia kan meyakini kesyirikan itu hanya beribadah kepada berhala. Ganti objeknya, Pak. Pak musyrik. Ganti. Ya, diganti nih. Makam sunnah. Ya, dia enggak terima juga. Masa wali orang soleh disamain sama berhala? Gitu kan. Capek. Emang enggak mudeng gitu. Wa annama hum alaih, dan keadaan yang mereka ada pada mereka min ta'alluqi bil auliya, berupa bergantungnya hati kepada para wali wasolihin wal jin, pada jin. Memangnya ada itu, lihat kemarin Semeru itu bergantung hati mereka kepada jin supaya enggak terjadi erupsi, ngasih sesaji buat jin. Iya, orang mau hajatan terus ya, ada pawang dukun, ada pawang hujan, bergantung enggak sama jin supaya enggak turun hujan? Bergantung dia. Ya. Enggak bisa dia bilang ketika dia memberikan sesaji kepada jin, enggak, ini kan cuman wasilah aja, saya berharapnya pada Allah. Masalahnya ketika memberikan sesaji kepada jin, itulah sumber masalahnya, pemberian ibadah kepada jin, itulah perbuatan nista, kesyirikan. Kalau mintanya pada Allah, ya udah lakukan amal-amal ibadah yang Allah syariatkan, doa, istighosah, ya, dan seterusnya. Ngapain berharapnya sama Allah tapi beribadahnya buat jin? Itu kan kurang ajar. Nah, paham gak sini? Itu kurang ajar. Yang ibadah itu adalah hak Allah semata. Hakul, ketika Nabi SAW ditanya, ya, atau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Ma haqqullah 'alal ibad?" Apa hak Allah yang wajib dipenuhi hamba? Ya, ketika Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulullah alam, Nabi mengatakan, "Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Itu hamba beribadah pada Allah semata, tidak menyekutukan pada Allah sedikit pun dalam ibadah. Wal malaika huwa syirkun billah. Itulah syirik pada Allah. Wa annahu yakunu aidan bidu'a. Ya. Syirik itu juga dengan doa, istighosah, meminta pertolongan di kiral genting, istijarah, meminta perlindungan kepada selain Allah, wa talabul barakati minhum, minta barokah kepada mereka. Wa alaha wa ala kulli halin. Nah, walau bagaimanapun keadaannya, anta tatanazzadu ma'hu. Ya, fi kulli syai'in. Anda nanti memposisikan dia pelan-pelan pada porsi-porsi tadi kan, yang tadi dialog tadi atu-atu. Kullama idda'a da'wa, ya, setiap kali dia mengklaim dengan sebuah klaim, ya, dengan sebuah pendakuan, tatanazzalu tunazzilu ma'ahu wa takun. Anda tempatkan dia pelan-pelan dan Anda katakan fassir hali. Coba jelasin sama saya, apa itu? Kalau dia bilang, oh ini ibadah. Apa itu ibadah? Nah, demikian. Fa in qala, kalau dia mengatakan ana la usyriku billah, kalau dia mengatakan oh saya enggak berbuat syirik pada Allah, fakulahu, katakan pada dia, ma makna asyriki billah? Apa makna syirik pada Allah? Wa ma ibadatul asnam? Apa itu beribadah? Wa ma ibadatul asnam? Apa itu beribadah pada berhala? Wa ma makna ibadatillah? Apa makna beribadah pada Allah? Fa idza fassara dzalika bima yukhalifu asy-syar'a, kalau dia menjelaskan namun dengan penjelasan yang menyelisih syariat, taqulu, Anda katakan, kaifa tad'i syai'an wa anta la ta'rifuh? Gimana ceritanya Anda mengklaim mendaku suatu hal padahal Anda enggak tahu? Wa in fassarahu bima yuwafiqu asy-syar'a, ya, namun kalau dia menjelaskan dengan penjelasan yang selaras sesuai dengan syariat, qul, katakanlah alhamdulillah, hadha huwal matlub, ini yang memang diharapkan. Hadha huwas syirku, inilah kesyirikan. Wa hadzal ladzi antum alaihi, inilah yang kalian berada di atasnya, di atas kesyirikan. Tu'alliqul amwat, kalian bergantung kepada orang-orang yang mati. Wal ahjari, kepada bebatuan. Tastaghisuna biha, kalian beristighosah padanya. Wa tanzuruna halaha, kalian bernazar untuknya. Tadbahuna laha, kalian menyembelih untuknya. Hadza huwa alladhi alaihi almusyrikun min quraisyin wa ghairihim, inilah yang ada pada kalangan musyrikun Quraisy dan yang lainnya, ya, dan seterusnya lah. Walamma sahabihim alhaq wa anzarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam istankaru, ya, maka tatkala kebenaran itu, ya, apa namanya, sahabihim telah kebenaran itu telah berteriak kepada mereka, artinya mereka telah mendengar kebenaran. Wa anzarahum ar-rasulu, Rasulullah SAW pun juga telah memberikan peringatan pada mereka, istangkaru, namun mereka mengingkarinya, ya. Wa ajabu min zalika, dan mereka wa ajabu min zalika, mereka merasa aneh akan dakwahnya Rasulullah SAW, ya. Wa qalu, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, itu maksud mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan sembahan itu cuma satu aja, ya, ini suatu hal yang sangat aneh. Wa qala subhanahu anhum, Allah berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu kalau diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka merasa menyombongkan diri. Yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun, ya, mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita ini hanya karena penyair yang gila ini, tukang syair yang gila ini, yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah SAW. Balja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin, tidak, Allah datang dengan kebenaran dan Allah membenarkan para rasul. Fahum yajhaluna haqiqata ma hum alaih, maka mereka pun enggak tahu, enggak ngerti, mereka bodoh tentang apa yang mereka jalani saat ini. Wa yajhaluna asyirka wa yajhaluna alibadata allati khuliqu laha, mereka enggak tahu, enggak ngerti, bodoh tentang kesyirikan, mereka enggak ngerti ibadah yang mereka diciptakan karena ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Fa idza da'ahum da'il haqqi, apabila ada dai yang mengajak kebenaran mendakwahkan mereka, sahu bihi wastankaru da'watah, oh, dia berteriak, oh kamu ini wahabi, mengingkari dakwah dai tadi. Li jahlihim wa iradihim wa taqlidihim li aslafihim ad-dallina, karena kebodohan mereka, karena sikap mereka yang berpaling, karena taklid mereka, ya, kepada salaf-salaf pendahulu mereka yang sesat, ya. Taib. Udah jam berapa ini? Cukup kali ya? Nanti kita lanjutkan lagi lah, udah jam 21.15. Ya, saya tandai. Besok Kamis, ya. Besok Kamis kita habisin ini dan masuk ke pembahasan berikutnya, syirkul mutaakhirin a'dhamu min syirkil arab al-awwalin. Ini yang ada di Qaidul Arba, di kaidah yang keempat yang pernah kita pelajari dari Syarah Syaikh bin Bas juga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.